Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Bab penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi, mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, dhannal jahiliyah, yaitu persangkaan jahiliyah. Baik, bab ini insyaallah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu kewajiban di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah husnudzon billah, selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menganggap apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan itu karena Allah menginginkan kebaikan bagi para hamba-hambanya. Dan larangan dari berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan termasuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menafikan tauhid, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan kaum musyrikin. Dan ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik, sedangkan ayat yang setelahnya lebih umum, yaitu orang-orang munafik dan musyrikin, di mana mereka berprasangka baik dan berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa bentuk prasangka mereka kepada Allah, insyaallah ta'ala akan datang penjelasannya. Baik, di sini beliau menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama yang sekaligus dijadikan judul bab oleh al-muallif rahimahullah ta'ala adalah surat Ali Imran ayat ke-154. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang tidak benar, yaitu prasangkaan jahiliyah, yaitu orang-orang munafik berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah namakan itu prasangka jahiliyah, prasangka kebodohan. Yaquluna hal lana minal amri min syai', mereka mengatakan, mengapa kita tidak memiliki hak untuk mengatur urusan ini? Yakni pada perang Uhud, mereka juga ingin mengatur, mereka ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan mereka, yaitu tidak mau berperang, seperti yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dalam perjalanan menuju perang Uhud, dia membelot bersama sepertiga dari pasukan ketika itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal amra kullahu lillah, kul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya urusan semuanya adalah milik Allah, Allah yang mengatur, baik aturan yang merupakan takdir dan ketetapan Allah maupun aturan syariat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat orang-orang munafik, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka, mereka menyembunyikan dalam hati mereka, yaitu pengingkaran dan pendustaan, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu wahai Muhammad. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna, mereka mengatakan, andaikan saja kita diberi atau mampu untuk mengatur urusan ini, yani mereka tidak mau berperang, maka tilnaha huna, mereka katakan kita tidak akan terbunuh di sini, yani pada perang Uhud. Lalu Allah membantah ucapan mereka, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakanlah kepada mereka, andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, kalau sudah datang ajal kalian, maka kalian juga pasti akan keluar, akan menuju tempat-tempat di mana kalian ditakdirkan untuk mati di situ. Waliyabtaliyallahu fi ma fi sudurikum. Dan apa yang terjadi pada perang Uhud itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hakikatnya untuk menguji apa yang ada di dalam dada kalian. Waliyumahhisu ma fi qulubikum. Dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian dari kemunafikan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang ada di dalam dada manusia. Surat Ali Imran ayat ke-154. Baik. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau berkata, "Yukhbiru ta'ala amma hasala minal munafiqin yauma Uhud." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kaum munafiqin pada perang Uhud. Annahum dhannu billahi dhannal batil. Bahwasannya mereka berprasangka kepada Allah persangkaan yang batil. Wa annahu la yansuru rasulahu. Yaitu mereka berprasangka bahwasannya Allah tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahil. Dan bahwasannya agama Allah ini akan hilang, ya, dengan kalahnya pasukan kaum muslimin. Wa annal amra law kana ilaihim wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tab'an lahum yasma'una minhum lama asabahumul qatlu. Dan mereka berprasangka andaikan saja mereka diberikan keputusan atau diberikan hak untuk memutuskan perkara, ya, dan mereka menyangka andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengikuti mereka, mendengarkan saran-saran mereka, tentunya tidak akan terjadi pembunuhan atau kematian, ya. Waktu itu 70 orang sahabat, ya, kurang lebih 70 orang sahabat radhiyallahu taala anhum itu meninggal pada perang Uhud tersebut. Ya. Lalu karena hal itu orang-orang munafik berprasangka buruk kepada Allah, yaitu mereka berprasangka Allah tidak akan menolong rasulnya dan bahwa agama Allah itu akan hilang dan bahwasannya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mengikuti saran-saran orang munafik, menurut mereka tidak akan terjadi kematian atau kekalahan pada perang Uhud. Walaupun sebenarnya juga tidak bisa dikatakan kekalahan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan para sahabat masih pulang dengan selamat. Walakana an-nasr wa dhufru lahum, ya. Mereka menyangka apabila menuruti mereka bahwasanya kemenangan dan pertolongan itu bersama mereka. Fa akdzabahumullahu azza wa jalla fi hadzal dhann. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan persangkaan ini. Wa bayyana annahu la yakunu wa la yahduts illa ma sabaqa bihi qada'uhu wa qadaruhu. Dan Allah menjelaskan apa yang terjadi, ya, itu sudah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajara fi kitabihi sabiq. Dan semua itu telah dituliskan dalam kitabnya yang terdahulu. Itu di dalam Lauhul Mahfuz sudah dituliskan. Wa annahu la radda li qada'ihi. Dan Allah menjelaskan, kalau Allah sudah menentukan demikian, tidak ada yang bisa menolak, ya, qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang prasangka buruk orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berprasangka Allah tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berprasangka kemenangan yang diraih kaum musyrikin pada perang Uhud itu akan terus, ya, seperti itu, dan kaum muslimin selamanya berada dalam kekalahan, ya, padahal telah terbukti di dalam sejarah pada perang-perang berikutnya kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin, ya, bahkan sampai menguasai Makkah, ya, dan seluruh jazirah Arab di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat setelahnya. Iya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong rasulnya dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan agamanya, ya, dan menundukkan semua kekuatan kaum musyrikin di jazirah Arab ketika itu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya itu sudah merupakan ketetapan Allah, kekalahan yang terjadi pada perang Uhud merupakan ketetapan Allah, sudah ditulis ya, di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan kalau Allah sudah menetapkan, maka tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Iya, maka tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila tertimpa suatu musibah atau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini adalah penetapan adanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dari munculnya kebatilan. Terkadang kebatilan itu nampak dan al-haq itu menjadi tersembunyi, ya, terkalahkan. Terkadang demikian, ya. Maka hendaklah kita meyakini di situ ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud, meninggalnya 70 orang, kurang lebih 70 orang sahabat pada perang Uhud. Itu untuk apa? وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ Agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian. وَلِيُمَحْلِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Dan membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini, يَخْتَبِرُكُمْ بِمَا جَرَ عَلَيْكُمْ وَلْيُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan musibah yang ditimpakan kepada kalian, agar Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara al-khabith, orang yang buruk, dan orang yang baik. وَيُذْهِرُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ لِلنَّاسِ Dan menampakkan hakikat seorang mukmin dan hakikat orang munafik bagi manusia. Fil aqwal wal af'al. Dalam perkataan-perkataan maupun dalam perbuatan. Dan memang terbukti setelah perang Uhud, itu semakin nampak kemunafikan. Ya? Semakin nampak kemunafikan. Terlihat siapa-siapa yang orang munafik dan siapa-siapa yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini adalah penetapan al-qada wal-qadar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pelajaran yang lain adalah wajibnya menyucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak baginya. Maksudnya menyucikan Allah, kita tidak beranggapan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk berprasangka baik, selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita ditimpa suatu musibah. Karena di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala, adh-dhannina billahi dhanna sawu alaihim da'iratus sawu. Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan mengazab mereka. Alaihim da'iratus sawu. Mereka pasti akan mendapatkan giliran azab yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum. Dan Allah laknat mereka. Itu Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah siapkan bagi mereka jahannam. Wa sa'at masirah. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat Al-Fath ayat ke-6. Ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin yang berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka juga menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan agamanya itu musnah, ya, dihilangkan oleh orang-orang kafir kepadanya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dan mengancam mereka bahwasannya itu adalah persangkaan yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persangkaan yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan bahwasannya Allah akan murka kepada mereka. Allah akan melaknat mereka dan menyiapkan bagi mereka neraka jahannam apabila mereka terus-menerus berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kedua ayat ini menjelaskan tentang haramnya berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian beliau mengutip penjelasan Al-Imamul Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari kitabnya Zadul Ma'ad. InsyaAllah ta'ala akan kita bacakan agar lebih jelas bagi kita maksud dua ayat ini. Itu yang pertama, surat Ali Imran ayat ke-154. Yang kedua, surat Al-Fath ayat ke-6, tentang persangkaan buruk orang-orang musyrik dan orang-orang munafik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya itu termasuk kekafiran kepada Allah. Dan seorang muslim dituntut untuk selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fil ayatil ula, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, tentang ayat yang pertama. Fustira hadzal dhon bi annahu subhanahu la yansuru rasulah. Ditafsirkan makna dhon di dalam ayat ini bahwasannya mereka menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahil, dan mereka menyangka agama Allah akan hilang, akan musnah. Wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatih, dan mereka menyangka bahwa apa yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka itu tidak terjadi dengan ketentuan Allah, tidak pula dengan hikmahnya. Jadi di sini ada beberapa persangkaan mereka. Fafusira biingkaril hikmah, maka ditafsirkan makna dhon di sini adalah pengingkaran terhadap hikmah. Ini yang pertama, pengingkaran terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka mengingkari kalau di dalam musibah yang menimpa kaum muslimin ketika perang Uhud itu ada hikmah di balik itu. Mereka ingkari hal tersebut. Iya. Seorang mukmin harus meyakini di baliknya ada hikmah yang besar. Di antara hikmahnya mengingatkan kaum muslimin untuk selalu berjalan bersama syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hal yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin adalah ketidakpatuhan sekelompok pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bukit Uhud, atau di bukit yang berada di dekat Uhud, yang sekarang dikenal dengan Jabal Rumah, bukit pemanah. Ketika mereka melihat seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memenangkan pertempuran, mereka turun dari bukit Uhud. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan turun dari bukit Uhud apapun yang terjadi. Tapi mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menang, lalu mereka turun. Maksudnya turun dari Jabal Rumah, bukit pemanah itu. Pada akhirnya ketika itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, dia melihat ada celah untuk memukul pasukan kaum muslimin, sehingga banyak yang meninggal pada waktu itu. Hikmahnya apa? Agar mereka tahu ini akibat dari menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini hikmah yang besar yang bisa dipetik dari kisah Uhud. Ada satu perintah dan satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka langgar, membuat mereka kalah. Maka bagaimana bisa hari ini kita bisa menang melawan orang-orang kafir dengan segenap penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan, dan tersebarnya kebid'ahan, dan semua kebid'ahan adalah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa menang melawan orang-orang kafir? Kalau satu penyelisihan saja bisa menyebabkan kaum muslimin kalah pada perang Uhud. Walaupun saya katakan tadi ini tidak kalah secara mutlak, tapi kaum muslimin menderita dengan banyaknya orang yang meninggal pada waktu itu, kurang lebih 70 orang. Iya. Disebabkan penyelisihan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah di balik itu adalah pelajaran kepada kaum muslimin. Iya. Maka ini yang pertama, mereka mengingkari adanya hikmah di balik itu. Jadi seakan-akan mereka menyangka itu sudah merupakan kekalahan, bukan suatu kejadian yang bisa diambil hikmah. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa inqari al-qadar. Yang pertama mengingkari hikmah, yang kedua mereka mengingkari al-qadar. Ini bentuk persangkaan buruk mereka. Mereka mengingkari al-qadar. Yani mereka menyangka bahwasanya kejadian di perang Uhud itu bukan bagian dari ketetapan Allah subhanahu wa taala. Tidak di dalam iradah Allah subhanahu wa ta'ala wa masyiatuhu. Ini persangkaan mereka. Iya. Wa inkari ayyutimma amra rasulih wa ayyuzhirahu ala dini kulli. Dan yang ketiga, mereka mengingkari kalau Allah akan menyempurnakan agama rasulnya dan memenangkannya atas semua agama yang ada. Ini bentuk persangkaan mereka yang ketiga. Mereka menyangka Allah subhanahu wa ta'ala kalau begitu tidak menolong Rasulnya dan tidak akan memenangkannya bagi orang-orang yang beriman. Tergesa-gesa mereka menyangka. Dan sejarah mencatat Nabi SAW pada peperangan-peperangan berikutnya berhasil mengalahkan kaum musyrikin seluruhnya. Tunduk di bawah kekuasaan Nabi SAW. Dan di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Uthman, di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, itu lebih diperluas lagi dengan menundukkan bukan saja kaum musyrikin Arab, tetapi menundukkan dua kekuatan superpower di masa itu, yaitu kekuatan Persia dan Romawi. Kekuatan Persia dan Romawi. Baik. Lalu kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwa dhannu saw'il ladhi dhannahu al-munafiquna wal-musyrikuna fi suratil Fath. Inilah persangkaan buruk yang disangkakan oleh orang munafik dan orang musyrik yang disebutkan di dalam surat Al-Fath. Wa innama kana hadha dhanna saw' li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanah. Dan ini dikatakan persangkaan buruk karena persangkaan ini tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepatutnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepatutnya dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wa ma yaliqu bihikmatihi. Dan tidak layak dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamdihi. Dan pujian kepadanya. Wa wa'dihi shadiq. Dan janjinya yang benar. Iya. Jadi ini dikatakan persangkaan buruk karena tidak sepatutnya hal-hal tersebut itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada hikmahnya, pujian kepadanya, dan janjinya yang benar. Ya? Janjinya untuk memenangkan kaum muslimin. Jadi kalau seorang menyangka Nabi SAW tidak akan menang, berarti dia mau berprasangka buruk kepada Allah. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِلَالَةً مُسْتَقِرَّ يَتْمَحِلُّ مَعَ الْحَقِّ. Maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran secara terus menerus dan akan hilang kebenaran itu, au ankara ayyakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, atau dia mengingkari bahwa apa yang terjadi tidak dengan qada dan qadar Allah, au ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin baligh yastahiqu 'alaiha alhamda, atau dia mengingkari bahwa apa yang terjadi atau takdir Allah bukan karena hikmah yang dalam yang menyebabkan atau mengharuskan pujian kepada Allah. Bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradah, atau dia menyangka bahwa takdir tersebut hanya sekedar keinginan tanpa ada hikmah di balik itu. Fadhalika dhannu alladhina kafaru, maka itulah persangkaannya orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna sawi fima yakhtassu bihim. Lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mulai menjelaskan tentang keumuman dalil ini yang bisa juga menimpa selain kaum munafikin dan kaum musyrikin yang disebutkan di dalam dua ayat ini. Kata beliau, dan kebanyakan manusia menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk dalam perkara yang khusus bagi mereka. Maksudnya, seperti orang-orang yang telah berdoa kepada Allah dengan doa yang sesuai syariat, lalu dia menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doanya. Ini termasuk bentuk prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, orang-orang yang telah bertaubat dengan taubat yang benar dari kemaksiatan, lalu dia berprasangka Allah tidak akan menerima taubatnya. Ini prasangka buruk. Demikian pula orang-orang yang telah beribadah kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, lalu dia berprasangka Allah tidak akan menerima ibadahnya. Ini prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Atau sebaliknya, dia melakukan maksiat, dia tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, dia terus melakukan perkara yang haram, tapi dia menyangka amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga prasangka buruk. Dia lakukan maksiat, dia tidak laksanakan kewajiban-kewajiban, atau dia tidak beribadah dengan keikhlasan dan mutaba'ah, tapi dia menyangka amalannya pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini juga prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa fima yaf'aluhu bighairihim. Demikian pula mereka berprasangka buruk dengan apa yang Allah tetapkan untuk selain mereka. Seperti kalau dia melihat musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin, lalu dia menyangka bahwasannya musibah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan untuk mereka. Karena Allah menginginkan keburukan untuk kaum muslimin, ya. Seperti kalau kaum muslimin ditimpa suatu kekalahan dalam satu peperangan, lalu dia menyangka bahwa orang-orang kafir itu akan menang selamanya terhadap kaum muslimin. Ini prasangkaan yang buruk dan tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi di dunia ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, bagaimanapun persenjataan mereka, bagaimanapun kekuatan mereka, tidak akan mungkin mereka bisa berkuasa sepenuhnya 100% pada seluruh kaum muslimin di alam ini dan berkuasa secara terus-menerus. Itu tidak mungkin. Sebab kalau kita menyangka demikian, berarti itu merupakan prasangkaan buruk kepada Allah. Allah tidak akan menolong agamanya dan tidak akan menolong kaum muslimin. Itu tidak akan mungkin terjadi. Baik. Lalu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَعَهُ وَسِفَاتِهِ. Dan tidak ada yang bisa selamat dari prasangkaan buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa mujaba hikmatihi wa hamdih wa wa'dihi shadiq. Dan memahami akan konsekuensi dari hikmah Allah dan pujian kepadanya dan janjinya yang benar. Kalau seorang memahami apa yang Allah takdirkan semua mengandung hikmah, musibah-musibah yang ditimpakan kepada manusia mengandung hikmah, tidak sekedar musibah untuk keburukan manusia, tetapi itu untuk kebaikan mereka. Dan juga itu merupakan bentuk yang mengharuskan Allah menerima pujian dan memahami janji Allah adalah benar. Tidak akan mungkin dia berprasangka buruk kepada Allah. فَلْيَأْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحِ لِنَفْسِهِ بِهَذَا. Maka hendaklah orang yang cerdas, an-nasih, yang menasihatkan, لِنَفْسِهِ لِهَذَا, untuk dirinya dalam perkara ini. وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Hendaklah dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya dari persangkaannya kepada Rabbnya dengan persangkaan yang buruk. Walau fattashta man fattashta la'araita indahu tanattu'an ta'annutan 'alal qadri wa malamatan lahu. Dan apabila engkau memperhatikan manusia, di antara mereka ada yang memiliki sifat ta'annut 'alal qadr wa malamatan lahu, menentang takdir dan mencelanya. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, seperti dengan mengatakan mestinya terjadi seperti ini dan seperti itu. Dia mau menentang atau memprotes atau menyatakan tidak setuju atau mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa mustaqilun wa mustakfir. Ada yang banyak melakukan celaan ini dan ada juga yang sedikit. Wa fattish nafsaka hal anta salimun. Maka periksa dirimu, apakah engkau telah selamat dari persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin. Karena apabila engkau selamat darinya, maka engkau telah selamat dari satu dosa besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najian. Karena kalau tidak, kalau engkau tidak selamat dari persangkaan buruk kepada Allah, maka aku mengira engkau tidak akan selamat. Aku mengira engkau tidak akan selamat. Baik, sampai di sini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang telah jelas bagi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi, kesimpulannya ayat ini menjelaskan tentang salah satu kewajiban di dalam tauhid adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan berprasangka buruk kepada Allah menafikan tauhid, dan itu merupakan perbuatannya orang-orang munafik dan kaum musyrikin. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan berkaitan dengan materi penjelasan bahwasanya mereka telah berprasangka dengan persangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar. Dan kita memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 0813-949-72127. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan sekali lagi yang telah mengirimkan pertanyaannya diharapkan terus menyimak radio Da'wah Salafiyah ini, dikarenakan khawatir pertanyaannya ketika sedang dijelaskan oleh Ustaz terus kemudian tidak mendengarkan, sehingga tidak sempat mendengarkan penjelasannya. Dan bisa jadi pertanyaan yang masuk akan dijawabnya pada keesokan harinya dikarenakan banyaknya pertanyaan yang ada. Dan kepada Al-Ustaz kami persilakan untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa maksud perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih? Maksud perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga perkataan ulama yang lainnya tentang adanya bid'ah yang baik atau bid'ah yang terpuji, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bid'ah itu, kata beliau, terbagi dua, ada yang buruk dan ada yang baik, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ini sama maksudnya dengan perkataan Umar, seperti dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwasannya semua ucapan salaf tentang bid'ah yang baik adalah makna bid'ah dari sisi bahasa. Iya. Makna bid'ah dari sisi bahasa adalah sesuatu yang baru. Dan salat tarawih dengan berjamaah adalah merupakan sesuatu yang baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika itu kaum muslimin salat sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok dengan mengangkat imam masing-masing. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan mereka untuk salat semuanya bersama-sama dengan satu imam. Salat berjamaah dengan satu imam. Setelah itu Umar mengatakan, Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yakni salat tarawih berjamaah. Ini maksud Umar, sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik perkara baru di masa kepemimpinannya adalah ini. Bukan maksudnya bid'ah di dalam syariat. Kenapa? Karena salat tarawih pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Berarti bukan bid'ah, karena ada dalilnya, yaitu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Cuman beliau mengerjakan sholat tarawih tidak terus menerus sepanjang bulan Ramadan, karena khawatir jangan sampai sholat tarawih itu menjadi satu kewajiban, karena syariat pada waktu itu belum sempurna. Demikian pula di masa Abu Bakar bin Khattab, di masa Khalifah Abu Bakar, itu tidak pernah dilaksanakan kembali sholat tarawih berjamaah. Nanti di zaman Umar baru beliau melaksanakan kembali seperti yang dulu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan bid'ah, sebab ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sedangkan bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Lalu kenapa Umar dan sampai saat ini dikerjakan terus menerus sepanjang bulan Ramadan, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan terus menerus? Karena jelas. Sebab kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya terus menerus adalah karena khawatir jangan sampai itu dijadikan atau nanti menjadi suatu kewajiban. Adapun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak akan mungkin lagi sesuatu yang sunnah berubah menjadi wajib dan wajib berubah menjadi sunnah. Sebab agama ini telah sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakannya. Maka itu bukan bid'ah secara syariat. Sebab bid'ah secara syariat adalah yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Sedangkan solat tarawih berjamaah ada dalilnya. Baik. Demikian pula perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu ada lanjutannya. Kata beliau, وَمَا وَافَقَ السُنَّةِ فَهُوَ حَسَنَةِ أَتُ مَهْمُودَةِ. Dan yang sesuai sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, itulah yang bagus, yang terpuji. وَمَا خَالَفَ السُنَّةِ فَهُوَ سَيِّئَةِ. sedangkan yang menyelisih sunnah itulah yang tercela. Ini lanjutan perkataan Imam Syafi'i yang biasanya tidak mereka kutip. Ya, mereka kutip bagian awalnya saja. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, yang tercela dan terpuji. Ada lanjutannya perkataan Imam Syafi'i, yang tercela adalah yang menyelisih sunnah, yang terpuji yang tidak menyelisih sunnah. Kalau begitu, setiap penyelisihan terhadap sunnah adalah bid'ah yang tercela, yaitu setiap perkara baru yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertanya membenarkan dukun, apakah ini telah keluar dari Islam? Baik. Iya, ini termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Kalau seorang membenarkan perkataan dukun berupa berita-berita gaib yang disampaikan oleh dukun, ya, seperti dukun meramal, nanti kamu pasang nomor sekian, ya, kamu akan menang lotre atau SBSB yang dulu. Ini berita gaib. Kalau seorang mempercayai berita gaib yang disampaikan dukun itu, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Iya, yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Apakah bid'ah itu di atas dosa zina? Tergantung. Bid'ah itu juga sama dengan dosa-dosa. Ada yang sampai pada derajat kesyirikan, seperti seorang yang berdoa kepada para penghuni kubur. Ini bid'ah, juga termasuk kesyirikan. Dan ada yang termasuk dosa-dosa besar, dan ada yang termasuk dosa-dosa kecil. Baik. Namun secara umum, bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Sebab kebid'ahan itu mengingkari kesempurnaan syariat. Hal yang sangat mendasar di dalam syariat. Mengingkari kesempurnaan syariat. Jadi seakan-akan orang berbuat bid'ah itu, dia menuduh agama ini belum sempurna. Dia menuduh Allah belum menyempurnakan agamanya, sehingga dia perlu tambah. Tambah dengan hasil kerajinan tangan manusia. Ya. Sehingga bisa lebih menyempurnakan apa yang ada, atau apa yang Allah sudah sempurnakan di dalam syariat ini. Dan juga seakan-akan dia menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan semua kebaikan, sehingga perlu ditambah dengan kebaikan yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sisi lain, bahaya kebid'ahan itu adalah perbuatan buruk yang disangka kebaikan, sehingga lebih susah diharap untuk bertobat. Lebih susah diharapkan untuk bertobat. Iya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Ya Allah telah mencelah orang-orang yang telah dihiasi oleh syaitan amal keburukannya, sehingga keburukan dianggap kebaikan. Inilah yang terjadi. Bid'ah yang buruk, yang tercela di dalam syariat, mereka namakan dengan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Ditipu oleh syaitan. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala telah memperingatkan, maniktada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap bid'ahnya itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya, yaitu tugas menyampaikan semua kebaikan. Jadi seorang kalau dia menganggap ini kebaikan yang tidak diajarkan Rasulullah, seakan-akan dia mengatakan Rasulullah tidak amanah, tidak menyampaikan semua kebaikan. Ini masih ada kebaikan lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyati. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibanding perbuatan maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu dianggap hasanah, kebaikan. Kapan dia bertobat dari bid'ah? Kalau dia menganggap yang buruk itu kebaikan. Sedangkan umumnya orang yang melakukan maksiat, orang yang minum khamar, orang yang berzina, umumnya mereka sadar yang mereka lakukan itu salah, sehingga harapan untuk bertobat itu lebih besar, ya, harapan itu masih ada. Baik, kalau nikah sama orang yang menghamili di saat hamil, sah atau tidak? Nikah dalam perkataan hamil, dalam nikah dalam keadaan hamil, telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadana hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil tidak boleh dinikahi sampai mereka melahirkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mencampurkan air mani yang halal dengan air mani yang haram. Mencampurkan air mani yang halal dan air mani yang haram, dan juga mencampurkan air mani dengan air mani orang lain di dalam satu rahim. Ini diharamkan di dalam syariat. Sering saya jumpai di masjid-masjid tempat imam ditinggikan. Bagaimana sholatnya? Hal itu tidak termasuk dalam pembatal sholat. Wallahu a'lam. Apakah jadwal waktu sholat yang dikeluarkan Depak dapat dijadikan pegangan untuk mengerjakan sholat? Bisakah jam jadi kurang? Kadang jam yang satu dengan yang lainnya berbeda. InsyaAllah ta'ala kalau memang terbukti sesuai dengan waktu-waktu sholat menurut syariat, tidak mengapa, bisa dijadikan pegangan. Dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, mereka itu sebelum menetapkan jadwal itu telah melakukan penelitian, dan mereka ahli di dalam bidangnya sehingga bisa dijadikan pegangan. Bisa dijadikan pegangan. Baik. Di kampungku kalau ada yang lahir, orang sekampung pada nyumbang beras. Keluarga yang melahirkan beli daging ayam dimasak tambah nasi lalu dibagikan. Yang akikah hanya 1-2, bagaimana ini? Tidak sesuai sunnah. Yang sunnah bukan daging ayam, tapi disembelih kambing. Adapun orang sekampung nyumbang beras itu bagus. Itu bagus, termasuk ta'awun dalam kebaikan. Tapi yang seharusnya kambing yang disembelih. Baik. Bagaimana kalau takziah bawa beras atau uang? Karena kalau sekampung bawa makanan, jadi mungkin akan jadi mubazir. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah membantu. Membantu orang-orang yang terkena musibah berupa kematian keluarga mereka. Tidak mesti selalu dalam bentuk makanan jadi. Dalam bentuk apa saja. Ya. Dalam bentuk uang, sumbangan yang lainnya. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Apakah biawak di daerah kita itu halal? Haruskah disembeli dahulu? Katanya biawak itu memiliki taring. Dan Nabi SAW telah mengharamkan kullu dinabin minas siba. Setiap yang memiliki taring dari as-siba. Dari hewan-hewan buas. Jadi biawak di daerah kita itu tidak sama dengan biawak yang disebutkan dalam hadis ya, tentang ad-dob. Ad-dob padang pasir itu berbeda. Ini kalau memiliki taring tidak boleh dimakan. Bolehkah saum hanya Senin saja atau Kamis saja? Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Bolehkah sholat malam 2 rakaat, witir 1 rakaat? Ini juga tidak mengapa. Sholat malam semampunya. Ditutup dengan witir ya, dan witir itu ganjil. Bagaimana caranya untuk menghilangkan bayangan-bayangan Allah seperti makhluk? Mohon sarannya. Yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu tauhid tentang rububiyah Allah dan asma wa sifat. Bagaimana penjelasan para ulama. Kemudian yang kedua, selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Hakikatnya bayangan-bayangan seperti itu berasal dari godaan syaitan. Assalamualaikum, minta doanya. Sama-sama, kita saling mendoakan. Barakallahu fiik, harakallah ila sunnah, wa jazakumullahu khairan. Saya sering mendengar para asatidz radio dakwah dalam menyebut perawi hadis nama Al-Albani. Siapakah beliau itu? Terima kasih jawabannya dari Ahmad di Cihalat. Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama muhaddis. Ya, ulama ahli hadis di abad ini. Dan kata Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kalau ada saat di masa hidup beliau, kalau ada saat ini seorang mujaddid, ya, seorang mujaddid yang memperbaharui agama setelah agama itu banyak disimpangkan, maka saya tidak tahu selain Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau diakui oleh kawan maupun lawan sebagai ulama ahli hadis yang sangat ahli di abad ini yang sulit dicari tandingannya. Bagaimana kedudukan hadis salat sunnah qabla asar? Ya, sudah kita jawab kemarin ya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih insyaallah taala. Apa hukumnya meninggalkan salat dengan sengaja padahal dia yakin akan wajibnya salat? Tolong jelaskan dengan dalil-dalilnya. Ulama berbeda pendapat. Dalam pendapat 4 mazhab, Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat orang yang meninggalkan salat walaupun dia meyakini kewajibannya itu kafir, murtad, keluar dari Islam, harus dihukum karena dia telah murtad. Diminta bertaubat, kalau tidak jadi hukum, hukuman mati karena dia telah murtad. Ini dalam mazhab Imam Ahmad. Adapun mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah itu tidak sampai kafir, tapi dosa yang sangat besar dan mereka berbeda dalam hukumannya. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i walaupun berpendapat tidak sampai kafir, itu hukumannya hukuman bunuh. Ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Kalau mazhab Abu Hanifah hukumannya terserah kepada hakim. Iya. Dan yang benar yang dirujukkan Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang meninggalkan salat baik dia masih meyakini kewajibannya atau karena malas ya, atau sebab-sebab lain yang tidak dibolehkan di dalam syariat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, diminta bertobat, kalau tidak dibunuh karena telah murtad dari Islam. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berdasarkan banyak dalil, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, inna baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah, batas pemisah antara seseorang atau seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Juga kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, seorang tabi'in, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah, tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran kecuali salat. Kecuali salat. Baik. Wallahu a'lam. Nama menanyakan, berapa jarak safar bagi wanita sehingga harus bersama mahramnya? Jarak safar dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang benar dalam hal ini, yaitu sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Mana jarak bagi mereka yang masih dianggap safar? Terkadang walaupun jauh, tapi kita menganggap itu perjalanan biasa, yang bukan suatu safar. Jadi dikembalikan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Sedekah kepada keluarga yang ditinggal mati diberikan setelah hari ke-7, karena untuk menghindari digunakan untuk biaya tahlilan. Ternyata masih ada acara tahlil 40 hari. Kemudian pulangnya setelah sedekah pada hari ke-9 tersebut diberi beras, kue, mie seperti kebiasaan di kampung tersebut. Sudah anak tolak tapi dipaksa. Bagaimana hukumnya makanan tersebut? Kami terima. Sedekah kepada keluarga yang ditinggal mati setelah hari ke-7. Sedekah dari hari pertama, tidak harus menunggu hari ke-7. Sedekah dari hari pertama, karena tentunya mereka tersibukkan dengan kematian keluarga mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ataahu ma yashghaluhum." Bersedekahlah bagi keluarga Ja'far makanan, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi dari hari pertama, tidak harus menunggu hari ke-7, 9 atau 40. Kalau kemudian mereka gunakan sedekah itu untuk kebid'ahan, ya, melaksanakan 7 hari, 40 hari, itu sudah kesalahan mereka. Al-Muhim kita sudah menyampaikan kewajiban kita untuk membantu mereka yang kesusahan. Adapun soal makanan itu, soal makanan yang kita terima, maka para ulama telah menjelaskan, kalau makanan yang kita terima dari suatu acara kebid'ahan, kalau hal itu bisa mempengaruhi sikap kita sehingga menjadi lemah mengingkari kebid'ahan tersebut, atau bisa lebih menguatkan kebid'ahan tersebut, atau menyebabkan orang lain menganggap kita juga setuju dengan bid'ah tersebut, maka tidak boleh, tidak boleh diterima. Taib, Allah alam. Saya melihat tetangga saya dan saudara-saudara saya yang selalu melakukan kebid'ahan dan kemusyrikan. Bagaimana supaya saya merasa tenang, Pak Ustaz? Karena kok mereka yang melakukan tapi saya merasa sedih dan takut sekali. Ini tanda keimanan. Ini tanda keimanan. Kita merasa takut, merasa sedih, ya, merasa takut dengan kemusyrikan dan kebid'ahan yang terjadi di sekitar kita. Kalau-kalau mereka diazab oleh Allah, kalau-kalau azab Allah ditimpakan kepada mereka dan kita juga kena. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah dengan azab yang apabila Allah timpakan kepada kalian, tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Maknanya apa? Akan menimpa kalian juga walaupun kalian tidak melakukan kemusyrikan tersebut, kalau kalian tidak berusaha merubahnya. Kalau kalian tidak berusaha untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Jadi kalau kita takut, itu sudah seharusnya. Jangan-jangan Allah timpakan adab, kita juga terkena adab tersebut. Kalau kita sedih, itu sudah seharusnya, karena mereka saudara-saudara kita. Jangan kita biarkan mereka terus dalam kebid'ahan dan kesyirikan, yang akan menyebabkan mereka ditimpakan adab Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha bagi kita, dari kita, untuk meluruskan mereka. Baik. Saya mau nanya, Bagaimana bila ada seorang namanya Hayat Nur Hayati? Apakah sama juga dengan menyamai nama-nama Allah? Hayat Nur Hayati tidak termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Namun yang afdal, nama itu mengikuti nama-nama para anbiya wal salihin dan juga para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ini nama-nama yang afdal, terutama Abdullah, Abdurrahman, kemudian nama para nabi dan rasul, kemudian nama para sahabat. Baik. Ini nama-nama sahabiah. Kalau perempuan, nama-nama sahabiah. Dan nama-nama orang-orang saleh yang dipuji dalam Al-Quran, seperti Asiyah, Maryam, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, sering mendengarkan dakwah dan nasihat-nasihat Abi. Ingin menjalankan apa yang kami ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya satu, apakah suami akan mengizinkan dan harus bagaimana yang harus kami lakukan sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anak agar hidup berjalan di jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin. Mohon doanya dari Abi. Amin. Yang kita lakukan pertama sekali adalah menuntut ilmu. Iya. Dan berusaha mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita ketahui. Lalu mendakwahkan ilmu tersebut, ya, termasuk kepada suami, didakwahi dengan lemah lembut dan juga didoakan agar suami mendapatkan hidayah dan bersabar di dalam menyampaikan hal itu. Kalau suami tidak mengizinkan, maksudnya tidak mengizinkan melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang seperti ini tidak boleh ditaati, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Namun tentu saja kalau suami memahami dengan baik, dia pasti akan mengizinkan. Oleh karena itu, butuh kesabaran dari kita untuk menjelaskan dengan baik kepada suami dan juga mendoakannya. Jadi jangan juga menjelaskan dengan cara yang kasar atau cara yang sok menggurui. Tapi jelaskan dengan cara yang baik insyaAllah ta'ala. Abi, di rumah saya ada televisi. Alhamdulillah sekarang tidak menonton setelah mendengar bahwa haram hukumnya. Terus harus bagaimana dengan TV ini? Kalau dibiarkan ada di rumah, takut tergoda ingin melihatnya, terutama anak-anak. Ini bagusnya televisi ini dibuang di tempat sampah. Ya. Kalau dijual, takut suami marah. Harus bagaimana yang harus saya lakukan yang baik, terutama bagi anak-anak? Dijelaskan dengan baik kepada suami akan bahaya televisi dan pengaruh buruknya terhadap keluarga, baik terhadap istrinya ataupun anak-anaknya. Berapa banyak orang, seorang istri itu, yang mulai membanding-bandingkan suaminya dengan para artis. Suami saya kok gak seperti siapa artis yang ada di sinetron itu. Atau sebaliknya, istri seorang suami mulai membanding-bandingkan istrinya tidak secantik si artis ya, yang dia tonton setiap hari. Ini sebab, ya, salah satu sebab terjadi keretakan rumah tangga. Terutama bagi anak-anak. Tidak diragukan lagi, pengaruh televisi ini sangat berbahaya ya, bagi anak-anak. Ya, baik akidah mereka maupun akhlak mereka. Dan berkurangnya waktu belajar mereka, kerusakan-kerusakan moral lainnya. Dan juga merusak kesehatan. Iya. Maka dijelaskan dengan baik kepada suami. Dan jangan dijual. Ya, sebab kalau dijual, itu akan menjerumuskan orang lain. Ya. Baik. Maka, kita katakan dalam keadaan saat ini, tidak ada siaran TV yang bisa kita manfaatkan dengan aman, ya, sebaiknya TV itu dibuang di tempat sampah. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang saya dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penjelasannya dan juga kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz memberikan faedah yang banyak bagi kita, khususnya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ditutup, ada yang ingin kami sampaikan kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah. Kami tidak bosan-bosannya untuk meminta kepada antum untuk mengajak untuk sama-sama ta'awun, khususnya dalam dakwah ini, untuk mengajak saudaranya, keluarganya, tetangganya atau kerabatnya untuk yang bisa mendengarkan radio dakwah Salafiyah ini, agar radio ini yang terpenting adalah dakwahnya ini bisa tersampaikan kepada yang lainnya lebih luas lagi. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kirimkan pertanyaannya, dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mungkin ini akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok bisa dilanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.